wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, tafadhal dibaca di sini. Kita sampai baca dulu di atas ya, sebelumnya biar nyambung. Mengenai syair dari Abu Ismail Al-Ansari rahimahullah ta'ala, kemudian dikomentari oleh Ibn Abi Al-Is. Wa in kana qailuhu rahimahullah ta'ala lam yurid bihi al-ittihada, lakin dhakara rafdan mujmalan muhtamilan jazabahu bihi al-ittihadi ilaih. Ini ya, walaupun ya Abu Ismail rahimahullah ta'ala, penyair syair yang sebelumnya kemarin kita bacakan itu, tidak bermaksud untuk ittihad, memahami ya wahdatul wujud. Namun lafaz-lafaz yang beliau sampaikan di syair tersebut itu ada kemungkinan jazabahu bihi al-ittihadiyu ilaih. Ada kemungkinan penganut paham ittihadi, yaitu wahdatul wujud, akan menarik ucapan beliau tadi untuk menyokong, mendukung perkataan mereka. Wa aqsama jahda aymanihi innahu ma'ah walau salakal alfadu asyariyata allati la ijmala fiha kana ahqa. Nah ini ya harapan dari Ibn Abi Al-Is, kalau ini enggak pakai lafaz-lafaz seperti itu, menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i, tentu ini lebih benar lagi. Ma anna alladhi hama haulahu law kana matluban minna lanabbaha asyaru alaih wa da'an nasu ilaih wa bayyanahu fa inna ala rasuli al-balagha al-mubina. Fa aina qala ar-rasulu hadha tauhidul 'amma wa hadha tauhidul khassa wa hadha tauhidul al-khass wa hadha tauhidul khassatil khassa wa ma yaqrubu min hadha al-ma'na aw ashara ilayh. Ini jelas ya kemarin ya. Tapi sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Wa hadhihi an-nuqul. Naam. Tafadhal Syekh Marwan. هذه نقول نقول حاضر فهذا كلام الله ونسأل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه سنه رسوله وهذا كلام الله للقرون بعد رسوله فسادات العارفين من الائمه قد جاء ذكر الثناء فيها وهذا التقسيم انا خالي منه وانما حصل هذا من زياده الغلو في الدين المسبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم وقدم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا حقا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لا تشددوا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فتشدد الله عليكم فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم تشددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في صوامي وديارتي رهبانية ابتدعوها ما تبناها عليهم رواه أبو داود. نعم. هذه النقول والأقول حاضرة. Kutipan-kutipan seperti ini ya, dan akal-akal kita pun hadiroh, artinya dapat mencerna ya, yaitu kalimat kalimat-kalimat mereka yang menyatakan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid ammah, tauhid khasah, tauhid khasatil khasah. Nah ini ya, kemudian semisal kataksim al-fana, pembagian kepada al-fana. Fana itu ya, yang dimaksud dengan fana adalah ghoyatul manazil wa 'alal maratib, tingkatan tertinggi yang dimaksud dengan al-fana. Tingkatan tertinggi ya, ketika seseorang yang sudah ma'rifat dia sampai kepada tingkatan tersebut ya, maka sudah fana namanya ibadah. Ibadah itu sudah fana. Sudah tidak perlu lagi ibadah. Kenapa? Karena dia sudah mencapai derajat hakikat. Sudah fana. Fahada kalamullahi wa al-munazzal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi as-sunnatur rasuli. Maka kata Ibn Abi al-Is rahimahullah ta'ala, maka ini adalah kalamullah yang Allah turunkan, yang diturunkan kalamullah tersebut kepada rasulnya, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sunnah rasulnya, inilah sunnah rasulnya. Artinya sudah jelas kalamullah, sunnah nabi sudah jelas bahwa agama ini sudah sempurna. Kemudian datanglah istilah-istilah mereka, mustalah-mustalah mereka, keyakinan-keyakinan yang baru. Wa hadha kalamu khairil quruni ba'da ar-rusul, dan ucapan sebaik-baik generasi setelah para rasul, ucapannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sudah jelas. Enggak butuh lagi kita kepada mustalah mereka. Wa zadatul 'arifina minal a'immah, dan para tokoh ahli ma'rifat dari kalangan imam-imam. Hal ja'a dzikrul fana fiha? Hal ja'a fi dzikrul fana'i fiha? Wa hadha taqsim an ahadin minhum? Apakah datang, apakah terdapat penyebutan fana dari ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, para imam? Apakah ada kayak begitu fana? Apa itu fana? Yaitu ya, seseorang sudah mencapai ghoyatul maratib, ghoyatul manazil, manzilah tertinggi. Ya, kedudukan tertinggi. Kapan saja seorang yang ma'rifat mencapai kedudukan tersebut, maka dia sudah mencapai kedudukan yang super level tertinggi. Kalau begitu sudah ya, sudah fania, sudah fana ibadah. Yang namanya ibadah itu sudah enggak ada lagi. Nah, ini yang namanya fana. Super host. Ya. Nah, apakah terdapat dari ucapan generasi yang terbaik penyebutan fana begini? Ya, wa hadha taqsimi an ahadin minhum, dan apakah terdapat penyebutan taksim ini? Ya, taksim yaitu pembagian tauhid ammah, tauhid khassah, tauhid khassatil khassah. Apakah terdapat dari salah seorang di antara mereka, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari kalangan imam? Apa ada Imam Syafi'i bicara demikian? Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas. Dari kalangan para salaf, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, apakah ada kayak begitu? Enggak ada. Wa inna ma hasala hadza min ziyadatil ghuluwi fid din. Nah, ini terjadi kenapa? Karena berangkat dari ya, tambahan gulu dalam agama, penambahan gulu. Ya, ini gulu. Berlebih-lebihan. Al-musyabbihi li ghuluwil khawarij, yang menyerupai gulunya khawarij. Ya, gulu berlebih-lebihannya kaum khawarij. Kaum khawarij yang gulu. Jadi ya, memang terdapat gulu dalam menyikapi ibadat atau menyikapi nas. Kalau khawarij mereka gulu dalam menyikapi nas, sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, ada yang gulu dengan berlebih-lebihan menyanjung seseorang. Sebisal gulunya kaum Rafidah, gulu terhadap Ahlul Bait hingga mereka meyakini bahwa Ahlul Bait itu maksum, ya, kemudian memberikan manzilah yang tinggi sekali, ya. Dan gulu-gulu kaum Sufia yang mengangkat derajat syekh mereka, ahli-ahli tarekat, ya, disebut waliullah, dan ini lebih utama daripada nabi dan rasul dan seterusnya. Na'udzubillah. Faqala ta'ala ya. Wa nahaa anhu, dan padahal Allah, mana berikutnya? Seperti gulunya orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani. Allah telah mencela, wa qaddama Allahu ta'ala al-guluwa fid din wa nahaa anhu. Allah telah mencela gulu dalam agama, berlebihan dalam agama, dan Allah telah melarangnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Jangan kalian gulu dalam agama kalian. Jangan kalian gulu. Mereka berlebihan, mengangkat derajat Isa melebihi kadar kedudukannya. Melebihi sebatas hamba Allah dan Rasulnya diangkat menjadi Tuhan, anak Tuhan, sehingga diberikan sifat-sifat uluhiyah. Akhirnya diibadahi. Ini gulu Nasara. Ya, sehingga mereka kafir. Raqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Kafir jadi mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsah. Nah, ini kafir. Wa qalat an-nasara al-masiihu ibnu Allah. Kafir mereka. Ini sebabkan gulu, dan Allah celah hal tersebut. Ya. Ini Allah Ta'ala jelaskan bahwa Nasrani lah yang gulu, yang awal-awal. Ya. Kalian kalian gulu berlebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi ilal haqq. Dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah melainkan hanya dengan kebenaran. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'ahum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian tanpa kebenaran, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu ahla ahwa qaumin, afwan. Wala tattabi'u ahwa qaumin. Janganlah kalian mengikuti hawa-hawa nafsu suatu kaum. Qad dallu min qabl, yang mereka telah tersesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan mereka banyak menyesati orang. Wa dallu an sawa'is sabil. Wa dallu an sawa'is sabil. Dan mereka pun telah tersesat dari jalan, dari jalan yang lurus. Nabi bersabda, la tusyaddidu, jangan kalian ekstrim, bersikap keras, berlebihan. Wa yusyaddidullahu alaikum, nanti Allah yang akan bersikap keras pada kalian. Fa innaman kana qablakum syaddadu, orang-orang sebelum kalian dahulu mereka bersikap keras. Fa syaddadallahu alaihim, maka Allah pun bersikap keras terhadap mereka. Atilka baqayahum fi sawami'i wad-diyarat. Maka inilah sisa-sisa mereka, fi sawami', di gereja-gereja, wad-dirayat, dan kependetaan, ya. Wa rahbaniyatun, apa namanya? Rahbaniyah, kependetaan. Ya, kemudian dirayat itu sama, ya. Dan sawami' di gereja-gereja, rahbaniyatun, kependetaan. Ibtada'uha, yang mereka ada-adakan. Ma katabnaha alaihim, yang kami tidak pernah wajibkan untuk mereka. Nabi juga bersabda, iyyakum wal ghulubid din. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulubid din. Nah. Jadi di sini Nabi menyebutkan bahwasanya yang gulu ialah orang-orang sebelum kita dari kalangan ahlu kitab. Berikutnya sekarang masuk ke pernyataan Ibnu Bil'is. Wa qawlu wa la syai'a mithluh, dan tidak ada sesuatu apapun yang semisalnya, semisal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tafadhol dibaca sini. Ya. Pak Majid. الربي من أن خصائص الرب تعالى لا يصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله وماثله و raddun raddun raddun ala mumathilatil musabbihati wa huwa as-sami'ul basir raddun ala nufat nufati al-mu'attilati faman ja'ala sifatil khaliqi mithla sifatil makhluqi wa huwa musabbih al-musabbih wa huwa al-musabbih al-mubtilu al-mubtilu al-madmum wa ja'ala sifatil makhluqi mithla sifatil khaliqi wa huwa nadhirun nasara fi kubrihim ya syarah penjelasan dari Ibnu Abdul Is menanggapi apa yang dituturkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi al-Imam wala syai'a mithluh dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dengan Allah. Ini ibarah ini dari Abu Ja'far At-Tahawi ini pada dasarnya adalah sebuah rad, sebuah sanggahan bantahan terhadap kaum musyabbihah yang mereka ya gulu dalam isbat, dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah sehingga mereka tetapkan pula bahwa sifat-sifat Allah tersebut itu seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini serupa dengan tasabbuh apa tasbihnya Nasrani yang mereka mentasbih menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq. Makhluk Isa, Yesus dengan Al-Khaliq. Na'udzubillah. Ya. Mereka mengatakan innallaha huwa al-Masih. Nah, itu innallaha huwa al-Masih. Itu disamakan oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Qala. Berkata Ibnu Abdul Is di syarah, ya ittafaqa ahlus sunnah. Ahlus sunnah telah bersepakat ala annallaha laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya. Ini bersepakat semua. La fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Ini tidak ada keserupaan pada Allah ini di tiga hal. Pada zatnya. Ya, pada zatnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Ya, laisa kamitslihi syai'. Ini jelas. Ya. Wala fi sifatihi, demikian pula yang kedua, tidak pada sifat-sifatnya. Tidak pada sifat-sifatnya. Walaupun nanti makhluk memiliki nama yang sama dalam sifat-sifat makhluk dengan nama yang sama pada sifat-sifat Allah. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan waja'alnahu sami'an basira. Kami menjadikan makhluk itu sami'an basiran, mendengar lagi melihat. Ya, sedangkan Allah Ta'ala juga berfirman wa huwa sami'ul basir setelah ayat, bahkan setelah ayat laisa kamitslihi syai'. Dan Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, kesamaan nama itu tidaklah melazimkan kesamaan hakikat dari sifat tersebut. Ya, tentu berbeda. Sebagaimana kita punya gigi, hewan punya gigi. Apakah hakikatnya sama? Tidak. Kita punya tangan, hewan sebagian hewan punya tangan. Kita punya kaki, hewan punya kaki. Bahkan kita punya wajah, hewan pun punya wajah. Ya, apakah sama wajah kita dengan wajah yang ada pada hewan? Sifatnya, hakikatnya seperti apa? Tidak. Ya, begitu juga. Tidak ada yang sama pada sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, walaupun ada kesamaan nama. Wala fi af'alihi. Dan juga tidak sama antara Allah dengan makhluk pada perbuatan-perbuatan. Lakin lafdu tasbih, namun lafaz tasbih qad sara fi kalamin nasi lafzan ya mujmalan yuradu bihi al-ma'na as-sahih. Namun lafaz tasbih menyerupakan itu sudah menjadi ya, di tengah-tengah manusia sudah menjadi sebuah lafaz yang mujmalan yang global. Ya, yang dimaksudkan adalah makna yang benar. Ya, yuradu bihi al-ma'na as-sahih. Yang dimaksudkan, yang dimaukan dari tersebut adalah makna yang benar. Wa huwa ma nafahu al-Qur'an, yaitu tasbih yang sudah dinafikan oleh Al-Qur'an, yang diingkari oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menafikannya, laisa kamitslihi syai'. Ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia? Ya. Wala yadullu ala wa dalla alaihi al-aqlu, dan yang sudah ditunjukkan oleh akal. Akal tadi, ya. Mana mungkin sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Sesama makhluk aja sifatnya berbeda, wajah kita dengan wajah teman kita beda. Apalagi mau disamakan dengan wajah Rabbul Alamin. ini tentu lebih utama lagi kita bedakan. Ya, kan gak bisa dikatakan. Seorang mengatakan istri ana sama istri ente sama aja. Ya. Loh beda. Istri saya ya misalkan satu, istri Anda dua, begitu kan beda. Enggak mau disamakan, ya enggak? Atau misalkan ya, oh enggak, istri saya orang Cina, istri Anda orang Kamerun misalkan. Beda, enggak mau disamakan. Ya. Nah, apalagi terhadap ya Allah Subhanahu wa taala. Sesama makhluk aja kita bisa mengingkari bahwa wajah kita sama seperti wajah hewan, padahal sama-sama punya sifat wajah. Nama sifat penyepun sama wajah. Ya, nama sifatnya pun sama, wajah, tapi kita bedakan. Ya, berupa apa yang ditunjukkan oleh akal min anna khasa'is rabbi ta'ala, bahwa kekhususan Rabb Allah Ta'ala la yusafu biha syai'un minal makhluqat. Ya, minal makhluqati. Itu tidak boleh disifati sedikit pun dari sifat kekhususan sifat-sifat Allah tadi dengan makhluk. Wala yumatsiluhu syai'un minal makhluqat. Dan sesuatu apapun dari makhluk, sesuatu apapun dari makhluk itu tidak boleh menyerupakannya fi syai'in min sifati. Ya, sedikit pun dari sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai'. Ya. Tidak ada yang serupa semisal dengan Allah sesuatu apapun. Nah. Ya. Jadi dipahami ya, diingkari ya, kesamaan antara Allah dengan makhluk itu pada tiga hal, pada zat. Ya, pada zat Allah. Zat Allah, zat makhluk. Ini tentu berbeda. Zat makhluk kerdil. Allahu Akbar. Nah, ya. Zat Allah dengan segala kesempurnaan. Zat makhluk kerdil. Ini udah bisa disamakan. Kemudian apa? Pada sifatnya. Pada sifatnya ini berbeda. Ya. Sifat yang ada pada makhluk dengan sifat yang ada pada Allah. Kemudian pada af'al. Ya, pada af'al. Yaitu ya. Dinafikannya perbuatan-perbuatan Allah seperti perbuatan makhluk. Ya, dinafikannya perbuatan-perbuatan Allah seperti perbuatan-perbuatan makhluk. Kalau perbuatan Allah fa'alu lima yuri, Allah melakukan dengan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu wa hum yus'alu. Perbuatan Allah tidak ditanya dan mereka makhluk yang akan ditanya dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Ada raddun halal mumatsilati al-musyabbihah. Ini adalah sangkaan bagi kalangan musyabbihah, mumatsilah musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nauzubillah. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini adalah raddun ala nufatil mu'attilah. Ya. Ini adalah rod bantahan terhadap ya, kalangan nufat mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah dari kalangan mu'attilah. Ya. Faman ja'ala sifatil makhluk sifatil khaliq, maka barang siapa yang menjadikan sifat-sifat Allah sang khaliq misla sifatil makhluk, seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk, fahuwal musyabbihu al-mubtilul madmum, maka dia adalah kaum musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, yang membatalkan mubtil, yang membatalkan penafian-penafian tasbih di Al-Qur'an. Al-madmum, dan dialah yang tercela. Wa man ja'ala sifatil makhluk misla sifatil khaliq fahuwa nadhirun nasara fi kufrihim. Dan barang siapa yang menjadikan sifat-sifat makhluk seperti sifat-sifat Allah sang Khalik, maka dia seperti Nasrani dalam kekufuran mereka. Ya, tafadhal berikutnya dibaca Abu Aqilah. La yasbutu بهذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العمل يسمى بهذا الاسم Inna Allah huwa rabbuh. Tanggung awalam. Awalam ya Allah, anna Allah alladhi qara'ahu huwa asyaddu minhu quwwa. Nah. Qala wa yuradu bihi annahu la yasbutu lillah syai'un min as-sifat. Fala yuqalu lahu qudratun wala ilmun wala hayatun li'anna al-abda mawsufun bi hadhihi sifat. Ya, maka yang dimaksud dengannya ialah bahwa ya, bahwa tidak boleh tidak boleh menetapkan bagi Allah sesuatu apapun dari sifat, maka tidak boleh dikatakan ya, dia memiliki kudrah, kekuatan, ilmu, kehidupan. Kenapa? Li'annal abada mausufun bihadzihi sifat. Karena hamba disifati dengan sifat-sifat ini. Ini pernyataan siapa ini? Kaum Mu'attilah. Yang disebutkan di atas. Ini kaum Mu'attilah. Ya. Enggak boleh. Ya, ditetapkan sedikit pun Allah berupa sifat-sifat apapun. Kenapa? Karena makhluk juga disifati dengan sifat-sifat itu. Ya, semisal Allah dikatakan qudrah. Ya, makhluk juga punya qudrah. Ilmu, oh, makhluk punya ilmu. Haya, makhluk juga punya kehidupan. Walazimu hadha al-qawli annahu la yuqalu lahu hayyun alimun qadirun. Maka kelaziman dari pendapat ini ialah bahwa tidak boleh dikatakan bagi Allah hidup, berilmu, maha mampu. Kenapa? Li'annal abda yusamma bihadihil asma' ya, karena hamba juga dinamakan bihadil asma'i, dengan nama-nama ini. Kada kalamuhu, demikian pula kalamnya, sam'uhu pendengarannya, basaruhu penglihatannya, ru'yatuhu ya. Ini sama ya, basar penglihatannya, wa ghairu dzalik dan semisalnya. Ya. Ini kaum Mu'attilah. Ini kaum Mu'attilah. Wa hum yuwafiqun, sampai sini paham ya? Ini kan mudah ya. Wahum yuwafiquna ahla sunnah ala annahu mawjudun. Ya, namun mereka sama atau mencocoki ahlu sunnah bahwa Allah itu ada, alim, berilmu, ya, qadir, mampu, hayyun, hidup. Wal makhluk yuqalu lahu mawjudun hayyun alimun qadirun. Makhluk juga dikatakan sama demikian, ada, hidup, berilmu, ya, memiliki pengetahuan, mampu, memiliki sifat kemampuan. Ya, wala yuqalu hadza tasbih yajib nafyuhu. Maka tidak dikatakan ini adalah tasbih yang wajib dinafikan. Wa hadza mimma dalla alaihi alkitab wassunnah wa sharihul aql. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan yang ditunjukkan oleh akal yang jernih, yang waras. Wala yukhalifu fihi aqilun, dan orang yang berakal manapun tidak akan menyelisihi hal ini. Fa inna Allah samma nafsahu bi asma'in, Allah menamakan diri dia sendiri dengan berbagai nama. Wa samma ba'da ibadihi biha, dan Allah menamakan sebagian hamba dengan nama-nama tersebut, nama-nama yang Allah sematkan untuk dirinya sendiri. Kadzalik samma sifatihi bi asma'in, demikian pula Allah menamakan ya sifat-sifatnya dengan nama-nama. Wa samma bi ba'diha sifati khalqihi, ya, dan Allah namakan sebagian juga ya sifat-sifat makhluknya. Laisal musamma kal musamma, maka tidaklah sama yang dinamakan yaitu Allah, misalkan Allah dinamakan As-Sami, dengan al musamma yang kedua yang dinamakan juga sebagai ya yang disebut sebagai dapat nama juga, misal makhluk, misal nama Allah As-Sami, itu tidaklah sama dengan As-Sami yang ada pada makhluk. Ilmu yang ada pada Allah tidaklah sama dengan ilmu yang ada pada makhluk. Fasamma nafsahu hayyan, maka Allah menamakan dirinya ya maha hidup, aliman, berilmu, qadiran, mampu, raufan, raufan, ya penyayang, rahiman, merahmati, hakiman, yang bijak, samian, mendengar, basiron, melihat, ya malikan, ya, raja, menguasai, mukminan, yang melindungi, jabbaran, mutakabbiran, yang mengalahkan, mutakabbir, yang sombong, Waqad sama ba'du ibadihi bihadil asma'i. Ya, dan Allah juga menamakan sebagian hambanya dengan nama-nama ini. Perhatikan, yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah lah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Hayyun, Allah menetapkan nama hidup bagi makhluk. Wabasyyiruhu bi gulamin halim. Ya, dia diberi kabar gembira dengan seorang anak yang halim. Ini nama Allah. Halim. Ya, yang pandai, yang cerdik. Wabasyyarnahu bi gulamin halim. Ini sama. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini rasul ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, ini. Rasul itu terhadap kaum mukminin dia ra'uf rahim. Ini kan juga Allah sematkan untuk dirinya nama tersebut. Faja'alnahu samian basira. Maka kami jadikan makhluk tersebut samian basira. Ini juga yang Allah tetapkan nama tersebut untuk dirinya yang mulia. Qalat imra'atul aziz. Nah, berkatalah istri Al-Aziz, makhluk Raja Mesir. Wa kana warahum malik. Malik, malikun. Dan di belakang mereka ada malik, ada raja. Ini kan Allah tetapkan juga untuk makhluk nama-nama ini. Afa man kana mu'mina kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Afa man kana mu'mina. Ini disematkan pada makhluk mukmin. Kemudian kadzalika demikianlah Allah yatba' mengunci 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Mengunci pada setiap kalbu yang sombong, jabbar. Nah ini Allah tetapkan juga pada makhluk nama ini. Ma'lumun. Ya, padahal sudah diketahui annahu la yumaslu hayyul hayya, bahwa kehidupan yang ada pada makhluk itu tidaklah menyerupai kehidupan yang ada pada hidup Allah. Walal alimu al alima. Ya. Ilmu yang ada pada makhluk tidaklah menyerupai ilmu yang ada pada Allah. Wal azizu al aziza. Demikian pula aziz, perkasa yang ada pada makhluk tidak sama dengan Al-Aziz yang ada pada Allah namanya. Kadzalika sa'irul asma. Maka demikian pula dengan seluruh nama-nama. Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Maka mereka tidak dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah. Menggapai ilmu Allah. Anzalnahu bi ilmi. Ya, kami turunkan dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Wa ma ta'milu min unsa wa la tada'u illa bi ilmi. Dan tidaklah yang wanita yang hamil, ya, itu berupa jenis kelamin unsa, ya, kecuali itu dengan ilmu dari Allah, wanita gitu ya. Inna Allahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang Maha pemberi rezeki, yang menguasai, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Awalam yara anna Allah alladhi khalaqakum huwa asyaddu minhum quwwatan. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah, ya, yang telah menciptakan mereka, dialah yang lebih kuat, yang sangat kuat daripada mereka. Nah, ya, ini jelas ini ya, bisa dipahami ya. Berikutnya Pak Ropi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istitarata fi umuri dunya. Ramana ya'allimuna as-surata min al-qur'an. Idza hamma ahadukum bil amri falyarja rakataini min ghairil qawli wa sunna liyakul Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi'qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Fa innaka taqdiru wala aqdiru. Wa tu'allima wala ta'lamu ma wala a'lamu. Ini enggak pernah istiqoroh nih, ketahuan nih. Nah, enggak hafal deh Pak Ropi, enggak pernah istiqoroh nih berarti. Wa ta'lamu ridhuhu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'asi wa 'aqibati amri. Ini surat istiqoroh. Doa aja. Terus ajilim amri, ajilim ri, nah kita kalau di wasal. Ajili fasribhu anni. Fasribhu anni. Wasribni anhu wa aqdirli. Waqdur liya. Waqdur liya khaira. Waqdur liya khaira hay sukana. Summa summa raddani bi raddini summa raddini bi wa yasami hajata rawahul bukhari wa fi hadis Umar bin Ammar wa fi hadis Ammar bin Yasir hadatul rawahul bi'ilmika al Allahumma bi'ilmika al ghaib al ghaiba al ghaiba al ghaiba bi'ilmika wa qudratika alal khalqi ahyini ma kanat al hayatu ahyini ma kanat al hayatu ahyini qasda tadi Pak Rafi'i dari hadis ya dari Jabir dia mengatakan Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikhara mengajarkan kepada kami istikharah fil umur kulliha, ya, dalam berbagai perkara semua, dalam semua perkara, bukan cuma mau menikah istikharah, ya, mau beli barang istikharah, Marwanto mau beli BCX istikharah, ya, bukan cuma mau nikah aja, mau ta'adud gak ya istikharah, ah, bukan cuma itu aja. Kalaupun itu juga kita udah tahu hasilnya kan, nggak bakal berani, misalkan begitu. Misalkan Marwanto, ya, gitu. Ama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Nah, Nabi mengajarkan para sahabat istikharah, sebagaimana kata para sahabat, kata Jabir, sebagaimana beliau mengajarkan kami sebuah surat dari Al-Qur'an. Nabi bersabda, idha hamma hadukum bil amr. Apabila kalian, salah seorang di antara kalian berhasad, berhasrat terhadap sebuah perkara, maka hendaklah dia rukuk 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat min ghairil fardhah. Artinya salat sunnah. Kemudian dia mengucapkan dalam doanya, ya Allah, inni astakhiruka bi ilmik. Aku beristikharah dengan ilmumu, wa astaghfiruka bi qudratik. Aku mohon kekuatanmu dengan kekuatanmu. Aku minta kepada engkau min fadlika al-azim. Ya, dari keutamaan engkau yang sangat agung, innaka taqdiru wa la aqdiru. Saya, engkau maha mampu, aku enggak mampu. Wa la ta'lamu wa la a'lamu. Engkau lah yang maha mengetahui, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyubi. Engkau lah yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa aqibati amri. Ya. Ya Allah, jika ya Allah, engkau mengetahui bahwa jika perkara ini adalah baik untukku, untuk agamaku, kehidupanku, dan kesudahan dari perkaraku, dari urusanku. Atau Nabi bersabda, ajilim amri wa ajilihi, maka segerakanlah urusanku itu. Faqdurhu li, maka tetapkanlah hal itu untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah hal itu untukku. Ya. Summa barik li bihi, kemudian berkahilah aku dalam perkara tersebut. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Tapi kalau engkau mengetahui itu adalah jelek untuk, ya, bahwa perkara itu jelek untuk kehidupanku, untuk agamaku, ya, untuk diriku, kehidupanku, kehidupanku, dan akhir kesudahan urusanku, ya, maka ajilimri wasrifhu anni wasrifni anhu. Maka segerakanlah, palingkanlah dia dari aku, atau dan palingkanlah aku darinya. Waqdur liyal khaira haitsu kana, dan tetapkanlah untukku kebaikan, ya, bagaimanapun itu. Summa raddini bih, kemudian jadikanlah aku ridho, ya, terhadap hal tersebut. Kemudian Nabi bersabda, wisami hajatahu. Nah, orang yang istikharah kemudian menyebutkan hajatnya apa. Ya Allah, saya mau menikah lagi, ya Allah. Nah, gitu misalkan Marwanto, ya. Kalau Pak Majid kan bukan itu doanya, yang lain. Ya Allah, saya ini mau beli rumah. Rumah saya udah banyak. Rumah saya banyak, ya Allah, saya mau beli lagi. Ya. Tapi sisi lain saya juga mau menikah, ya Allah. Gitu. Sebutkan hajatnya. Pilih yang mana? Nah, dalam hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadza doa, berdoa dengan doa ini, Allahumma bi ilmikal ghaib, ya Allah al-ghaib, ya, dengan ilmumu yang ghaib dan dengan kudrahmu alal khalq, kepada kemampuanmu atas, ya, atas segala makhluk, ahyini ma kanatil hayatu khairan li, hidupkanlah aku. Ini doanya Imam Bukhari ini juga nih. Nah, kalau antum tahu, ketika Imam Bukhari sudah merasa tersudutkan karena sudah ditahdir sana sini, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, sudah benar-benar dikucilkan, cuman Imam Muslim yang mengikuti beliau, Imam Bukhari, ya, merasa tersudutkan. Nah, maka beliau berdoa dengan doa ini. Ya Allah, jika hidup itu baik untukku, ya Allah. Ya. Ahyini, hidupkanlah aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li, tapi wafatkanlah aku, ya Allah, jika wafat itu baik untukku. Allahumma inni as'aluka khasyyatak, ya Allah, aku mohon pada Engkau rasa takut padamu, fil ghaibi wa syahada. Fil ghaib wa syahada. Dalam keadaan yang nampak maupun yang tidak nampak oleh makhluk, begitu maksudnya. Was'aluka kalimat al-haq fi ghadabi war ridha, aku mohon pada Engkau kalimat yang hak dalam marah dan ridha. As'aluka al-qasda fil ghina wal faqr, aku mohon padamu al-qasad, tujuan, niat yang baik dalam keadaan ya, berkecukupan maupun tidak berkecukupan dalam kefakiran. As'aluka na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati'u, aku mohon pada Engkau nikmat yang tiada putus ya, dan bidadari yang tidak pernah putus ya, apa sejuknya pandangan yang tidak pernah putus. As'aluka ridha ba'dal qada, aku mohon pada Engkau keridhaan setelah ketetapan dari Engkau, ya Allah. As'aluka bardal aish ba'dal maut, aku mohon pada Engkau kehidupan yang dingin, maksudnya kehidupan yang nyaman, enak setelah kematian. Was'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim, aku mohon pada Engkau kelezatan memandang wajah Engkau yang mulia. Wasyauka ila liqa'ik, dan aku mohon pada Engkau kerinduan untuk berjumpa pada Engkau. Wa ghairu darra fi ghairi darra'i mudarratin, yaitu berjumpa dengan Engkau pada selain darra mudarrah. Jangan sampai berjumpa dengan Allah, Allah murka. Gitu. Tapi pada selain yang darra mudarratin, yang bencana yang memudaratkan, wala fitnatin mudillatin, bukan pada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bi zinatil iman, ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Waja'alnahu hudatan muhtadin, waja'alnahu hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masyaallah. Nah, tafadhal Pak Adri. Sifatan. Fa'inna man nafa sifatan min sifatihi allati wasatallahu biha nafsahu karrida wal ghadabi wal hubbi wal bughdi. Antum hubbi, kalau anak mahabba. Ya, enggak apa-apa, terus. Wal bughdi wa nahi dhalika wa za'ama anna dhalika yastarjimu at-tasbihu at-tasbiha at-tasbiha wa tajasima ila lahu fa'anta tusbitu lahul iradata wal kalama was sam'a wal basara ma annama tusbituhu lahu laysa mislu sifatil makhlukina laysa misla sifatil makhlukina. Terus fa'kul lima nafaitahu wa asbatahu allahu wa rasuluhu wa asbatahu allahu wa rasuluhu misla qaulika wa asbatahu, enggak pakai tasdid ya, apa? Wa asbatahu Allahu wa rasuluna, sahih. Wa asbatahu Allahu wa rasuluhu misla qaulika fi ma asbatahu illa farqa bainahuma. Fa in qala ana la usbitu shay'an min as-sifati qila lahu fa anta tusbitu lahu al-asma'a al-husna mislu alimun hayyun qadirun wal 'abdu yusamma bi hadhihi al-asma'i wa laysa ma yusbitu li rabbi min hadhihi al-asma'i mumathilan lima yusbitu li 'abdi fa qul bi sifatihi nadhira qawlika fi musamma asma'ihi fa in qala wa ana la usbitu lahu al-asma' al-husna bal aqulu hiya majazun wa hiya asma'u li ba'di asma'un wa hiya asma'un li ba'di muqtada'atihi qaw ka qawli kaqawli gulatil batiniyati wal mutafal mutafalsifati. Qila lahu falabudda an taqida annahu mawjudun wa haqqun qa'imun bi nafsihi wal jismu mawjudun qa'imun bi nafsihi walaysa huwa mumathilan lahu fa in qala ana la usbitu shay'an bal unkiru wujudal wajibi qila lahu ma'lumun bi sarihil aqli annal mawjuda imma wajibun bi nafsihi wa imma ghayru wajibin bi nafsihi wa imma qadimun azali wa imma hadithun kainun ba'da an lam yakun wa imma makhluqun muftaqirun ila khaliqin wa imma ghayru makhluqin wala muftaqirun ila khaliqin wa imma faqirun ila ma siwahu wa imma ghaniyun amma siwahu. Dari mana tadi Pak Adri baca? Faqad sama Allahu wa rasuluhu sifatillahi ilman wa qudratan wa quwatan. Itu ya. Allah dan Rasulnya telah menamakan berbagai sifat Allah, ya, berupa ilmu, qudrah, kekuatan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ja'alna min ba'di dha'fin quwatan. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Dan dia mau memiliki ilmu lima alam nahum, karena kami telah mengajarkannya. Nah, itu Allah menetapkan ada pada makhluk ilmu. Ya, umaklumun annahu laisal ilmu kal ilmi. Tapi diketahui bahwasanya ilmu yang ada pada Allah tidak seperti ilmu yang ada pada makhluk. Walau kuwatu kal kuwati, kekuatan yang ada pada Allah tidak seperti kekuatan yang ada pada makhluk. Ya, summa ja'alna min ba'di dha'fin kuwatan. Allah menetapkan kekuatan ada pada makhluk. Ya, wa nadha'iru hadza katsiratun. Dan yang serupa dengan ini sangatlah banyak sekali. Wa hadza lazimun li jami'il uqala'i. Dan inilah kelaziman, ya, konsekuensi bagi setiap orang-orang yang berakal pasti memikirkan demikian, pasti menetapkan demikian. Ilmu yang ada pada Allah berbeda dengan yang ada pada makhluk. Ya. Kemudian beliau menyatakan fa inna man nafa sifatan, maka sesungguhnya barang siapa yang menafikan sebuah sifat saja min sifatihi, dari sifat-sifat Allah, allati wasafallahu biha nafsah, yang Allah telah sifati untuk dirinya sendiri dengan sifat tersebut, semisal ridha, ghadab, mahabbah, cinta, bughdi, marah dan seterusnya, wa za'ama anna dhalika yastalzimu tashbiha wa tajzima, dan dia menyangka bahwasanya kalau ditetapkan sifat-sifat ridha, marah dan hal tersebut itu akan berkonsekuensi adanya tashbih, penyerupaan dengan, ya, apa yang ada pada makhluk, tajzim, berarti ini, ya, mujassimah, ya, apa menyatakan Allah punya jisim. Ya. Ini semisal yang dipahami oleh mereka, oleh kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan diikuti secara serampangan oleh Asy'ariyah, yang mereka menyatakan kullu nasin awhama tasmiha awilhu. Setiap nas yang ada konsekuensi, ya, tasbih. Kalau kita tetapkan sifat tangan bagi Allah, nanti konsekuensinya tasbih. Palingkan saja. Ini nanti konsekuensinya tasbih tajzim. Kilalah, maka kita katakan padanya, fa anta tusbitulahul irada. Nah, ini kan Asy'ariyah menetapkan sifat irada, sifat kehendak, sifat kalam dan seterusnya. Anda menetapkan bagi Allah sifat irada wal kalam was sama' wal basar. Iya, kata mereka. Ma anna ma tusbituhu lahu laisa mithla sifatil makhluqin. Ya. Dan apa yang Anda tetapkan untuk Allah dari sama, mendengar, melihat, iradah, kehendak, kalam itu tidaklah sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Berupa iradah, kan makhluk juga punya iradah, kan? Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah, di antara kalian ada yang ingin kehidupan dunia. Ya, faja'alnahu sami'an basira. Begitu kan makhluk juga punya. Nah, kata Asy'ariyah, oh beda. Beda iradah yang ada pada Allah dengan yang iradah pada makhluk. Faqul, maka katakanlah, ya, fi mana faitahu wa asbatahu Fima nafaitahu asbatahullahu wa rasuluhu. Maka ucapkanlah saja. Ucapkanlah apa yang Allah nafikan, apa yang Rasulnya nafikan, ya, untuk Allah, dan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuknya. Misla qaulika fima asbatahu. Semisal ucapan Anda dari apa yang Anda telah tetapkan bahwa Allah punya sifat irada. Idla farqa bainahum, karena enggak ada perbedaan. Kalau Anda menyatakan Allah punya sifat iradah, makhluk punya iradah, tapi iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Begitu juga Allah menetapkan, Allah punya tangan, bal yadahu mabsuutatan. Ya. Mamanakan tas juga lima khalaq tu biyadaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tangan Allah itu semuanya adalah yaminun, tangan, apa namanya? Kanan. Ya. Kilahuma yaminun, kedua tangan Allah adalah kanan, kata Nabi. Nah, tetapkan saja. Nah, enggak ada perbedaan. Kalau kita tetapkan iradah Allah beda dengan iradah makhluk, begitu juga tangan, sifat tangan yang ada pada Allah berbeda dengan sifat tangan yang ada pada makhluk. Istiwa Allah di atas ars berbeda dengan istiwanya makhluk. Ya. Mana lagi tadi? Fa'in qala, kalau dia mengatakan ana la usbitu syai'an min sifat, saya enggak menetapkan sedikit pun dari sifat-sifat Allah. Qilalah, maka dikatakan padanya, fa anta tusbitu lahu asmaul husna. Tapi Anda menetapkan asmaul husna. Ini siapa nih? Golongan siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari sifat menetapkan nama. Kalau tadi ini siapa nih? Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat, menafikan sebagian sifat yang lain. Adik Asy'ariyah. Nah, sekarang Mu'tazilah. Mereka mengatakan, saya enggak menetapkan sedikit pun dari sifat-sifat Allah. Maka kita katakan pada dia, tapi Anda menetapkan asmaul husna, nama-nama yang husna. Semisal hayyun, alimun, qadirun, ya. Wal abdu yusamma bihadzal asma'i. Sedangkan hamba juga dinamakan oleh Allah dengan nama-nama ini. Walaysa ma yasbutu li rabbi min hadhil asma'u min hadhil asma'i mumatsilan lima yasbutu lil abdi. Maka tidaklah sama apa yang Allah tetapkan untuk Allah dengan nama-nama ini, dengan nama Hayyun, Alimun, Qadirun, itu tidaklah semisal sama dengan apa yang Allah tetapkan untuk hamba dengan nama-nama ini juga. Hamba punya sifat hidup, yukhrijul hayya, hamba punya sifat ilmu, hamba punya sifat kudrah. Ya. Fakul fi sifati nadhira qawlika fi musamma asma'i. Maka katakanlah dalam sifat-sifat Allah itu serupa dengan ucapan Anda dalam menamakan nama-namanya, dalam menyebutkan, menetapkan nama-namanya. Ini Mu'tazilah, ya. Fa in qala, kalau dia mengatakan lagi, ana la usbitu lahul asmaul husna. Saya enggak menetapkan asmaul husna. Berarti siapa ini? Jahmiyah. Bal aqul hiya majazun. Tapi saya katakan itu cuman majaz nama-nama Allah. Wa hiya asmaun li ba'di mubtada'atihi. Itu cuma nama-nama bagi sebagian, ya, ciptaan-ciptaannya. Ka qauli gulatil batiniyah wal mutafalsifah. Ini sebenarnya ucapan, ya, kaum ekstremis dari batiniyah, kaum filsafat, ya, dan ini mayoritas Jahmiyah. Qilalah falabuda an ta'taqida annahu mawjudun haqqun qa'imun bi nafsi. Kalau begitu Anda mesti meyakini bahwa dia Allah itu ada. Ya, qa'imun bi nafsihi, tegak dengan dirinya. Wal jismu mawjudun qa'imun bi nafsihi. Sedangkan jasad kita, tubuh-tubuh kita itu juga ada, tegak dengannya. Maka laisa huwa mumatsilan lahu. Maka tidaklah sama zat yang ada pada Allah itu sama dengan zat yang ada pada makhluk. Fa in qala ana la usbitu syai'an. Bal ukiru wujud al wajibi. Nah. Ini kaum ekstremis dari batiniyah atau Jahmiyah juga ini. Ngeri banget ini. Kalau dia mengatakan saya enggak menetapkan apapun, bahkan saya mengingkari wujudul wajib. Wujud adanya yang mesti ada gitu. Qilalah. Ya, ini sudah dibaca belum? Maklum bisarihal aql, bisarihal aql, telah diketahui dengan akal yang jernih, annal wajib, annal mawjuda imma wajibun bi nafsi wa imma ghairu wajibin bi nafsi. Bahwa sesuatu yang ada itu apakah wajib ada dengan dirinya sendiri atau tidak wajib ada dengan dirinya sendiri. Wajib ada dengan diri sendiri itu Rabb. Sedangkan ghairu wajib bi nafsi makhluk. Imma qadimun azali. Nah, yang sesuatu yang ada itu apakah dia qadim, telah ada sejak dahulu, azali tanpa permulaan, wa imma hadithun, atau dia baru, kainun ba'da an lam yakun, yang dia baru ada setelah sebelumnya enggak ada. Kan begitu. Qadimun azali Allah, sedangkan hadisun kainun ba'da an lam yakun makhluk. Wa imma makhluqun muftakirun ila khaliq. Nah, sesuatu yang ada itu apakah dia makhluk yang membutuhkan kepada Allah sang khaliq? Wa imma ghairu makhluq wala muftakirin ila khaliqin. Atau bisa dia juga bukan makhluk dan dia tidak membutuhkan kepada sang khaliq. Wa imma faqirun, bisa jadi dia fakir butuh ila ma siwahu, kepada yang lainnya. Wa imma ghaniyun amma siwahu, atau bisa jadi dia maha ghani, maha kaya, tidak membutuhkan selainnya. Ayo, Anda pilih yang mana? Ah, gitu. Cukup dulu sampai sini ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, Selasa besok. Ya, kalau ada yang mau tanya tafadhol.